janji saat hati tak berdaya. Ku kuat hanya karena cinta yang membara di dalam dada hanya untukmu. Berjanji ku menjaga sampai mati, walau berat jalannya aku bahagia. Ku di sini berdiri karena cinta, bertahan untuk bahagia, hanya untuk cinta. Ku di sini akan selalu menunggumu, akan selalu menjagamu seumur hidupku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Berjanji ku menjaga sampai mati, walau berat jalannya aku bahagia. Ku di sini berdiri karena cinta, bertahan untuk bahagia, hanya untuk cinta. Aku di sini akan selalu menunggumu, akan selalu menjagamu seumur hidupku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Berdiri karena cinta, bertahan untuk bahagia, hanya untuk cinta.